بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui penjelasan tentang surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul katakanlah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Yuhyi wa yumit, yang bisa menghidupkan benda mati. Wa yumit, dan bisa mematikan atau mengeluarkan benda mati dari benda hidup. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian semua kepada Allah dan Rasulnya. An-Nabiyil Ummi, Nabi yang ummi. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang telah beriman kepada Allah dan kalimahnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah nabi itu. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala as-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahmata'ala fi tafsirihi. Walamma da'a ahlal at-taurati min bani Israel ila tiba'ih. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Ahlu Taurah dari kalangan Bani Israel untuk mengikuti agama beliau. Wa kana rubbama tawahhama mutawahhimun annal hukma maqsurun alaihim. Seringkali ada yang salah paham bahwa hukum ini hanya berlaku untuk mereka. ata bima yadullu alal umum, maka untuk menjelaskan Allah datangkan ayat yang menunjukkan bahwa beliau adalah nabi yang bersifat umum untuk semua manusia. Faqala, maka Allah berfirman, Qul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'ah. Katakanlah, wahai nabiku sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya aku ialah utusan Allah untuk kalian semua. Ai arabiyikum wa ajamiyikum ahlil kitabi minkum wa ghairihim. Untuk bangsa Arab, untuk bangsa non-Arab, untuk ahlil kitab, dan untuk selain mereka. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi yatasarrafu fihi ma bi ahkamihi al kauniyyati wat tadabir sultaniyati wa bi ahkamihi asy-syar'iyyati ad-diniyati. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah mengatur langit dan bumi dengan hukum alam dan pengaturan kekuasaan Allah dan hukum syariat yang terkait dengan agamanya. Allati min jumlatiha an arsala ilaikum rasulan azima yad'ukum ilallahi wa ila dari karamatihi. Di antara aturan Allah, Allah mengutus untuk kalian seorang rasul yang agung, menyeru kalian ke jalan Allah dan ke jalan negeri kemuliaan. Wa yuhadzirukum min kulli ma yubaidukum minhu wa min dari karamatihi, dan mengingatkan kalian dari segala perkara yang menjauhkan kalian dari jalan Allah dan dari jalan negeri kemuliaan. La ilaha illahu ay la ma'buda bihaqqin illallah wahdahu la syarikalah wala tu'rafu ibadatuhu illa min tariqi rasulihi. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah yang satu, tidak ada sekutu baginya. Sedangkan untuk beribadah kepada Allah tidak bisa diketahui kecuali dengan cara diutusnya para rasul. Yuhyi wa yumit ay min jumlati tadabirihi al-ihya'u wal-imatatu allati la yusyarikuhu fiha ahad. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Artinya, termasuk pengaturan Allah ialah menghidupkan dan mematikan makhluknya. Tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah dalam hal itu. Alladzi ja'alal mauta jisran wa ma'bara yu'baru minhu ila daril baqa'i. Allah jadikan kematian sebagai jembatan yang dilalui untuk menuju negeri yang kekal abadi. Allati man amana biha shadaqa rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qat. Maka barang siapa yang beriman dengan negeri kekekalan itu, dia harus membenarkan Rasulnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pasti. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi imanan fil qalbi mutadamminan di a'malil qulubi wal jawarihi. Maka berimanlah kalian semua kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, dengan keimanan dalam hati yang mencakup amalan hati dan anggota badan yang lainnya. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatih, ay aminu bihadha rasul al-mustaqimi fi aqaidihi wa amalihi. Rasul itu beriman kepada Allah dan kalimahnya. Artinya berimanlah kalian dengan Rasul ini karena dia lurus akidah dan amalnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah Rasul itu. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Fi masalihikum ad-diniyati wa dunyawiyati, dalam kemaslahatan agama dan dunia. Fa'innakum idza lam tattabi'uhu dhalaltum dhalalan ba'ida. Sungguh kalian jika tidak mau mengikuti Rasul itu, kalian akan sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Wallahu ta'ala a'lam. Ayat yang ke-158 ini, ikhwan abidin a'asakumullah, memuat banyak faedah. Yang pertama, ayat ini menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul untuk alam semesta, bukan untuk bangsa Arab saja. Nah, jadi Nabi dan Rasul sebelumnya itu hanya bertugas untuk mendakwahi kaumnya masing-masing. Tidak berkewajiban untuk berdakwah ke kaum yang lain. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ialah Nabi dan Rasul untuk alam semesta. Untuk bangsa Arab, untuk bangsa non-Arab, untuk ahli kitab, untuk selain ahli kitab, bahkan untuk bangsa jin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertugas untuk menyeru alam semesta agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keutamaan dan kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu. Yang kedua, di dalam ayat ini menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, lahu mulkus samawati wal ardi. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu miliknya Allah. Kalau semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit miliknya Allah, maka Allah Maha Kuasa. Kekuasaan yang bersifat mutlak, ya. Nah, kalau itu semua milik Allah, yang lain punya apa? Nah, apakah ada selain langit dan bumi? Nah, kalau langit dan bumi sudah ditegaskan milik Allah semua, terus yang lain punya apa? Enggak punya apa-apa. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti kekuasaan Allah yang lain ialah yuhyi wa yumit. Allah mampu menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan di sini ialah menghidupkan sesuatu yang asalnya mati menjadi hidup. Mematikan ialah mencabut nyawa orang-orang yang Allah kehendaki untuk mati. Barakallahu fikum. Atau mengeluarkan benda hidup dari benda mati. Atau benda mati dari benda hidup. Barakallahu fikum. Karena Allah sudah menyatakan mati, ya akan mati. Walaupun semua yang ada di alam semesta ini kemudian berusaha menolak kedatangan malakul maut, no, enggak bisa. Mati ya mati. Ya. Nah. Dan kalau Allah sudah menetapkan dia belum mati, walaupun semua yang ada di alam ini berusaha membunuhnya, enggak akan mati-mati. Masing-masing bawa pisau, tusukkan gitu ya. Nah, sampai Allah belum menakdirkan dia mati, dia enggak akan mati. Barakallahu fikum. Nah, ini tanda dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga. Di antara hikmah diutusnya para nabi dan rasul ialah untuk mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, kenapa pakai diutus para nabi dan rasul kepada kita? Ya. Jawabannya, untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, tapi kalau tidak dijelaskan bagaimana caranya, maka apa yang bisa kita lakukan? Barakallahu fikum. Mungkin dia akan beribadah sesuai dengan apa ini? Seleranya. Ya. Padahal Allah tidak mengendaki seperti itu. Nah. Kemudian faedah yang keempat. Wajib untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, barakallahu fikum. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Nah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Mengikuti agama Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Tidak bisa kita kemudian mengikuti sunnah-sunnah yang lain. Faedah berikutnya. Orang yang mengikuti sunnah Rasul adalah ahlul hidayah. Sedangkan orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul adalah ahlu bolalah. Jadi orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah orang-orang yang apa ini? Disesatkan oleh Allah. Fa innakum idza lam tattabi'uhu dhalaltum dhalalan ba'ida. Sungguh jika kalian tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Barakallahu fikum. Ayat berikutnya. Wa min qaumi Musa, dan di antara kaum Nabi Musa, ummatu yahduna bil haq, ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebenaran. Wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka mengadili atau menghukumi. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih, wa min qaumi Musa ummatun ay jama'atun, di antara kaum Nabi Musa ada sekelompok orang atau jamaah, yahduna bil haqqi, yang mengajak kepada kebenaran, wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka mengadili atau menghukumi. Ay yahduna bihin nasa fi ta'limihim iyyahum wa fatwahum lahum, artinya mereka mengajak manusia untuk mengikuti kebenaran dengan mengajarkan kebenaran itu kepada mereka dan memberi fatwa dengan kebenaran untuk mereka. Wa ya'diluna bihi bainahum fil hukmi bainahum biqadayahum, dan mengadili perselisihan di antara mereka dengan memutuskan di antara mereka dengan keputusan-keputusan yang adil. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan mereka umat yang memberi petunjuk sesuai dengan perintah kami ketika mereka sabar dan yakin dengan ayat-ayat kami. Wa fi hadha fadilatun li ummati Musa alaihi wassalam, ayat ini menjelaskan keutamaan umat Nabi Musa alaihi wassalam. Wa anna Allah ta'ala ja'ala minhum hudatan yahduna bi amri, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mengajak orang untuk mengikuti perintahnya. Wa ka'annal ityana bi hadhil ayatil karimati fihi nau'un ma'u ihtirazin mimma taqaddam, mendatangkan ayat yang mulia ini dalam pembahasan ini sepertinya ada sesuatu yang terkait dengan ayat sebelumnya. Fa innahu ta'ala dzakara fi ma taqaddama jumlatan min ma'ayibi bani Israel, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat sebelumnya menyebutkan beberapa aib bani Israel. Al-munafiyati lil kamari, yang menafikan kesempurnaan. Al-munaqidati lil hidayah, yang menyebabkan mereka tidak mendapat hidayah. Farubama tawahama mutawahim anna hadha ya ummu jami'ahum, maka kadang-kadang orang salah paham dan menyimpulkan bahwasannya Bani Israel itu seluruhnya seperti itu. Fadakara ta'ala, maka Allah ta'ala menyebutkan anna minhum ta'ifatan mustaqimatan hadiyatan muhdiyatan, maka Allah ta'ala menyebutkan bahwa di antara Bani Israel itu ada sekelompok orang yang istiqomah dan memberi petunjuk ke jalan yang benar. Taib ayat yang ke-159 ini, ikhwan abidin a'azakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud sekelompok umat dan sekelompok umat dari kaum Nabi Musa. Dalam ayat ini, siapa mereka itu? Ada tiga pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir. Yang pertama, annahum qaumun wara as-sin lam tablughum da'watul Islam. Qalahu Ibnu Abbas wasuddi. Mereka ini adalah sekelompok orang yang ada di wilayah paling luar negeri Cina, yang tidak mendapatkan dakwah Islam. Ini pendapat Ibn Abbas Wasuddi. Kemudian pendapat yang kedua, annahum man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam misru ibni salam wa ashabi qalahu ibnu sa'ib rahimahullah. Mereka adalah kaum Nabi Musa yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ibnu salam dan teman-temannya. Ini pendapat Ibnu Sa'ib rahimahullah. Pendapat yang ketiga, annahum alladzina tamassaku bil haqq fi zamani anbiya'ihim zakarahu al-Mawardi rahimahullah. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran di zaman nabi-nabi mereka sendiri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Kalau kita membaca tafsir As-Sa'di rahimahutaala, maka beliau condong ke pendapat yang ketiga. Ya. Bahwa yang dimaukan dengan sebagian umat yang ada di kalangan kaum Nabi Musa ialah mereka yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Musa ketika Nabi Musa masih hidup. Ya. Nah, ayat ini menurut pendapat yang ketiga terkait dengan umat yang berpegang teguh dengan kebenaran di zaman nabi-nabi mereka sendiri. Ya. Nah. Type. Itulah sebabnya mengapa Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala menyatakan bahwa apa hubungannya ayat ini ditampilkan di sini setelah sebelumnya menyebutkan cacat-cacat dan kejelekan Bani Israel. Beliau menjelaskan ayat ini disebutkan supaya tidak ada yang salah paham. Supaya tidak dikira semua Bani Israel itu jelek semua. Ada di antara mereka yang mengikuti kebenaran, mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Tidak semua umat Nabi Musa itu jelek. Sebagian dari mereka juga ada yang baik. Ketika Nabi Musa masih hidup. Nah, adapun setelah Nabi Musa meninggal dunia, maka semuanya kalau tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, maka dianggap jelek semua. Tak boleh. Mereka bersikukuh mengikuti ajaran Nabi Musa, sementara Nabi Muhammad SAW sudah diutus sebagai Nabi dan Rasul. Tidak boleh. Harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga beliau memilih pendapat yang ketiga. Bisa juga kita mengikuti pendapat yang kedua. Bahwa yang dimaukan dengan ayat ini ialah orang-orang yang masih hidup dari kalangan Ahlul Kitab yang kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semacam Ibnu Salam dan teman-temannya. Adapun pendapat yang pertama ini sepertinya jauh dari ayat ini ya. Mereka sekelompok orang yang ada di pulau terluar negeri Cina yang tidak pernah tersentuh dakwah Islam. Kalau enggak pernah tersentuh dakwah Islam, mana mungkin mereka kemudian bisa apa ini? Mengikuti petunjuk, ya kan? Mengajak orang dan mengadili orang dengan kebenaran. Kebenaran apa yang mereka pegang? Kebenaran apa yang mereka bawa? Mereka sendiri belum pernah mendapatkan apa ini? Dakwah Islam. Wallahu taala bissawab. Nah, kemudian dalam ayat ini ikhwan fillah a'azzakumullah terdapat faedah yang lain. Wajib untuk menghukumi segala permasalahan dengan al-haq. Ya. Jadi tidak boleh kita menghukumi sesuatu sesuai dengan selera hawa nafsu, tapi harus dengan apa ini? Al-haq. Wa bihi ya'dilun. Nah, tidak ada. Majud. Taib, barakah fikum. Nah, itu faedah. Di sini ada beberapa as'ilah. Apa hukum mencukur jenggot karena terpaksa? Urusan pekerjaan atau yang semisalnya, barakah fikum, terpaksa itu jika tidak ada pilihan lain. Nah, kalau ada pilihan lain berarti tidak terpaksa. Kamu bisa enggak kerja yang lain yang enggak pakai syarat nyukur jenggot? Bisa, berarti enggak terpaksa kamu, barakah fikum. Ya? Terpaksa Ustaz, kalau enggak dapat gaji besar. Kata siapa? Banyak yang enggak pakai cukur jenggot. Gajinya lebih besar daripada. Ya kan? Nah, jadi jangan membikin-bikin kata terpaksa untuk kepentingan sendiri. Barakallahu fikum. Atau jangan mancing saya untuk membenarkan tindakan Anda. Jazakumullahu khairan. Syukran katsiran. Syukran katsiran. Nah, jadi terpaksa itu jika tidak ada pilihan lain. Mau enggak mau harus dilakukan. Dan di bawah tekanan, ya, di bawah ancaman. Nah ini ada pilihan lain apa enggak? Maksudnya kamu bisa enggak kerja yang lain tanpa harus cukur jenggot? Jawabannya mesti apa ini? Bisa. Nah, barakah fikum. Jual gorengan bisa. Ya, jual kitab bisa. Jual herbal bisa. Malah yang jual herbal kaya. Ya, nah. Di antara produknya ialah cara menumbuhkan jenggot. Nah, bagi yang lama enggak berjenggot, resah ya. Nah, malu sama teman-temannya pada berjenggot. Ini kok sudah tua, jenggotnya enggak tumbuh-tumbuh. Ya, nah. Taib, barakafikum. Kata para ulama, memang yang enggak berjenggot itu mengurangi muru'ah. Jenggot itu menambah wibawa. Tanya kalau ada orang yang sudah gede, pemuda kok enggak tumbuh-tumbuh jenggotnya, ya, wah. Sayang gitu ya. Nah, enggak ada jenggotnya. Itu dulu, kalau sekarang wah, sayang kamu jenggotnya banyak. Ya kalau dulu enggak. Ya. Kamu pintar sekali, sayang, enggak punya jenggot. Ya. Begitu. Itu yang benar. Karena jenggot itu menambah wibawa, bukan malah menurunkan wibawa, ya. Benar-benar jantan dan laki-laki. Ya. Ada enggak wanita yang berjenggot? Ada, ya. Betul-betul jantan berjenggot, ya. Nah. Apa hukum makan sate rusa? Rusa itu menjangan itu. Eh? Ya. Halal. Enggak apa-apa, ya. Nah, tapi kok saya enggak pernah tahu, ya. Nah. Mungkin dia hidup di pinggir hutan, ya. Sehingga bisa leluasa makan sate rusa, ya. Enggak apa-apa. Halal. Apakah berkelahi itu membatalkan puasa? Lah, mengurangi pahala puasa, tapi tidak membatalkannya. Barakallahu. Kecuali habis kelahi minum. Nah. Batal. Karena minum. Kelahi, ngos-ngosan, minum. Batal. Tapi kalau kelahinya sendiri, mengurangi pahala puasa. Ketika kita sedang sholat, secara tidak sengaja, kita berkata kotor di dalamnya. Apakah sholat kita sah? Barakallahu fikum. Kalau kita sampai ngomong, ya, sampai ngomong, batal sholatnya. Ya, ngomong kotor lagi. Ya Allahu Akbar. Terus ngomel-ngomel. Gitu. Batal sholatnya. Bicara sampai keluar suara yang bukan bagian dari sholat dengan sengaja, batal sholat. Apalagi ucapan kotor, ucapan yang paling halus sekalipun, yang paling sopan sekalipun, membatalkan sholat. Apalagi ucapan apa ini? Kotor, tambah batal. Nah. Ada salam dari Fathur Rahman Palembang untuk para ustaz dan semua santri. Waalaikumsalam. Oh nah, ya. Tadi dalam tafsir dibaca waja'alnahum. Yang benar waja'alna minhum, ya. Tapi di sini tertulis waja'alnahum a'immatan, waja'alna minhum, ya. Nah, ini salah tulis, ya, dalam tafsir yang saya bawa, berarti cetakan lama. Cetakan baru minhum. Hah? Ya. Taib. Dan ini terkait dengan ayat yang benar waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lama sabar, ya. Saya tidak salah baca, tapi yang salah ialah yang saya baca. Nah. Nah, saya ikut saja, para fikum enggak sadar. Nah, jazakum khair, itulah ketelitian, ya. Jazakum khair, masyaallah. Saya ucapkan 1000 kali jazakum khairah, ya. Teliti sekali orang ini. Nah, barakallahu waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabar, ya. Nah. Itulah di antara bukti Allah menjaga Al-Qur'an itu, ya. Nah. Sedikit saja salah baca langsung diingatkan sehingga kembali asli. Nah, tidak ada perubahan. Jadi saya ucapkan jazakum khairah. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.